Prabu. Menawi Koko Prabu badhe hamil sami dhateng satunggiling titah. Mriko sampun ngantos namung wonten ing tapa lair. Nanging kepanggih Koko Prabu nelusur dhateng sejarah nalurinipun Purnanoman. Mokal menawi Koko Prabu menika kekilapan, mokal menawi padha dereng mirsa dhateng sejarahipun Anoman. Anoman menika tata lair Rewanda. Nanging menawi Koko Prabu keparengan mirsani, estunipun Anoman menika turun dewa Koko Prabu. Menapa to sababipun dene kula saged ngaturaken bilih Anoman menika turuning dewa. Kedhi kula cuplikaken sejarah dumadosipun Purnanoman. Nalika semanten wonten dewa nganglang jagat nitih lembulandini inggih menika Pukulun Bathara Guru. Anggenipun nganglang jagat ngungak mangandhap pirsa wonten wanita ingkang tapa wuda sinjang rikma utawi tapa nyantoko. Wondene wanita menika wau tanah sanes namung kajawi Dewi Anjani. Nalika Pukulun Bathara Guru pirsa dhateng kawontenaning Dewi Anjani, dadak sakala panggaling Pukulun Bathara Guru kaprawasa dening dewaning asmara. Nalika Pukulun Bathara Guru kaprawasa dewaning asmara, sirik menawi Pukulun Bathara Guru menika badhe nyelaki dhateng Anjani anggenipun tapa nyantoko. Labet menika dewa nembe netepi wajib. Dewa menika menawi pitutur nganglang boten kenging mampir dhateng pundi-pundi. Menapa malih kagudha dhateng kawontenaning kahanan menika boten kenging, nanging gandheng Pukulun Bathara Guru menika boten kiyat anahen dhateng gringing asmara. Sakala kabreja Purnangkama kama mijil saking Pukulun Bathara Guru dumawah wonten ing Sinomingasem. Sinomingasem gogrog labet garing saknalika sareng kedawan kamanipun Pukulun Bathara Guru. Gogrog ing Sinomingasem dumawah wonten ing telaga Madirda utawi papan ingkang pinangka kangge papanipun Dewi Anjani. Sinomingasem kentering warih lajeng kasarep kaliyan Dewi Anjani. Bibar nyarap Sinomingasem ingkang katutan kamanipun Pukulun Bathara Guru, Dewi Anjani lajeng wewek-wewek utawi gerbini sarang sampun laing puneng jaban bayi. Lair wujudipun inggihipun Anoman menika Koko Prabu. Dados nitik sejarah dumadosing Anoman. Dewa Anoman menika sanes anak manungsa lumrah. Menika titising dewa. Menika turun jawata. Ing atasipun menika turun dewa kok namung trimah dados pendhita. Menika rak sepele menggaing Anoman. Menawi perlu Anoman dados ratu menika mboten menapa labet menika turun dewa. Dados tataraning derajat malah luhur Anoman katinimbang kula kaliyan Koko Prabu. Nitik lepatan ingkang mangka kalih inggih mboten pinanggih malar. Lajeng lepat ingkang angka tiga. Koko Prabu mlepataken Anoman wiwit gesang nalika alam Guntara Yana. Hingga sak menika ngancik alam Guntara Sabda kok dereng pecah. Duh Koko Prabu. Menawi anggen paduka nglepataken ingkang angka tiga menika wau kepireng dhateng ngkathah. Menika malah ngleling semi Koko Prabu. Koko Prabu menika sampun nate dados pendhita. Wiwit tasih sejaka Koko Prabu sampun gegulang dhateng kasampurnan. Nanging kenging menapa Koko Prabu padha taksih melekaken dhateng panjenenging yuswa tiyang sanes. Ing mangka Anoman menika namung kantun nglampahi Anoman menika namung kanggo nyandang. Anoman wonten ingkang gesangaken, wonten ingkang lampahaken. Menawi Koko Prabu menika mboten trimah sampun ngantos kaliyan Anomanipun amargi Anoman namung ngantun demi nyandang. Menawi Koko Prabu menika mboten marimah keparko gugat dhumateng dewa ingkang anggih sanggih dhateng pun Anoman. Koko Prabu menawi paduka menika mangke wantun dadi gugat kaliyan dewa lajeng pidana menapa ingkang badhe katampi Koko Prabu. Ateges Koko Prabu satunggiling titah ingkang wantun kaliyan dewa. Sing mongko Koko Prabu dumados sing titah wonten ngarsa bodho kawenangaken winajibaken manembah dhateng dewa. Winajibaken tansah tumungkul dhumateng ingkang akarya jagat. Hewit mugi kauningan nono Koko Prabu. Titah ngarsa bodho menika menawi kaliyan ingkang akarya jagat. Pesemonipun kados dene wayang sekotak sak dalangipun. Wayang menika pasemoning titah galang menika pasemonipun ingkang akarya jagat. Sobi keparenga paduka hamirsani. Boten kirang kathah ringgit ingkang ageng-ageng. Kados to buta ratu buta patih dosa muka sak panunggilanipun. Nanging gandeng menika boten celak kaliyan dalangipun. Apesipun namung kangge dolanan alit-alit. Kejawahan kemawon boten dipun openi. Margi kepebiyen kaliyan ki dalangipun. Nanging kosok wangsul boten kirang kathah ringgit ingkang alit. Kados to putren bebayen godo. Tak panunggilanipun. Nanging gandeng menika celak kaliyan ki dalangipun. Mesti dipun ayomi kayiwananipun, dipun ayomi katentremanipun. Boten benten titah ngarsa padha. Nadyan titah menika pangkatipun inggila kados menapa derajatipun luhur kados menapa. Nanging menawi boten kepareng bekti dhumateng kang karya jagat. Koko Prabu pangestipun ayomi kayiwananipun, pangestipun ayomi gesangipun. Sanadyan to titah kala wujudipun kere papaliman mulang dolo sudra sampali panenipun. Nanging menawi mriku kepareng bekti dhumateng kang karya jagat, Koko Prabu badhe dipun ayomi gesangipun. Dados Koko Prabu kepareng mundhut dhateng sane paning wayang sakotak tak dalan mandhapipun sak penyimping galah niyaganipun. Menika sampun mujudaken kawontenan ingkang gumlaring kathahipun puncak ingkang dipermati. Penyimping menika wujudipun malaikat. Menawi badhe telak kaliyan galing pun kedah lumantar penyimping. Sedeng padhika badhe manembah dhateng kang akarya jagat medha margi ningkapi padesan kemawon inggih kedah mayuluk salam kaliyan ingkang nggadahi agami menika wau. Menika tegesipun langkung kaliyan wewakilipun Ki Dalang. Wondene niyaga menika pasemonipun para nabi. Koko Prabu pangkat bubut menggali ingkang kanthi permati. Menawi ngantos padi ke menika mangke badhe. Saestu mejahi dhateng pun Anoman. Koko Prabu. Pidana menapa saking Gusti ingkang sumandhang dhateng Koko Prabu tan wurung apa dika badhe. Winisi solang kang akhire bakat sabab padi ke mejahi dhateng titahing julete ingkang boten lepas. Thank you. tak ket bodoh kasar macam gerban gerba aku bodoh dulu. Tiada kata mandro jodoh kalung itu entah macam butul yang lain kan. Katanya suka ayah sini pizza jepang awin awin mo. Mudah patol yang lain itu ada yang udaran bir. Yang ngolot kalau aku mukus patol ini telat telat telat kan yang waktu itu katok sering jodoh malah tuan tu. Lamun toko lo kasat barang sakedeng, berburuk pun betul tak ada ni. Asbab pintu gunting nanti gunting malah kali pun aku perlu ibu sangkeng mesuning duko, kalau nuwak nuwak kawang kang tanpo duko. Mangkal rasanya tinggal gigit lo jasa gak jujungin bolong esmi jiling sabtu lo tu baru. Lihatlah. Jutekat, jutekat ibu aku. Aku topon kakang wini sebilet jang kaya gini mulut ngaget orang arping dia ini. Wahan do, wahan do, jai babu. Aksa baru tompo tekan kono gini kurang bakan jaluk dungengan dia jai babu lah kepingin ngurung wakit jarak di majlis siapa man. Rapa kono gini kipung sama kudu bakan jaluk izin marang ekrapu wongkang jaluk kuwi dalil ngari tibena iyo boyen orang. Yang pancen diwene bapak tak karmati lo dinyewa cukup paling gaula hangen dakar, hangen dukul panas ganting siap tidak ngaki aja itu mau pun kak wis bisa gembeleng aja lamun to siap diabot ama manti dibangkun kakak yo tak ngonglo ya ibrah pun berwati ya ibrah pun muka siap dikunci lapan marang pun kakak wis dicoko pun kakak wis tau tadi pandit to mangas to mengajani pengapa ngakun pun aku pinter-pinter pun kakak lo mau pinter pun raku wis tidak diraku negara manguru ya ibrah pun wisanem merokok si pasien dari wong kotok salah kenapa pun dasar jadi ngecang ulang marah pun kakak ya ibrah pun orang pun agak-agak kan di jawa kisiasi maka aku ada tinggal izin kunung kitaryo kan lu pataning kasus silat nangis kembali pun kakak wis bisa enggak gabi tanpa izin sosiasi pun kakak diserah batal hal yang tidak kemarang siapa pak Ewok, ini yang pancing siap diriku amarang haji, ya ibu aku. Ini kau pun datang pun kakak kesel lebih parah. Gue ini, kau tak tinggal sama kita suarane seru nanging ora mbayang malah yen kebenaran uripe sik kodhok malah kena kanggo lawuh wis bejane sik kodhok ning iki Koko Prabu kok nyumbari anoman iki padha karo timun mungsuh duren kula nulung ning iki kena tak upamake Serenggala mungsuh singa barung. Serenggala kuwi aswajak. singa bareng sira kuwi wis ngerti dhewe. Wiwit kuna makuna tekaning dina iki kaya durung tau ana kondange. Srenggala kok arep mbadhok singa bareng. Srenggala pisane panik engko Mandura singa bareng kuwi Anoman. Koko Prabu Baladewa nganti kelakon tetandingan karo Anoman kuwi bebasan macan anguk-anguk pagrogolan. Nggih. Muka-muka tunggak pakoh. Hambe buket kaya ingkang sampun wening. Ngerti karepe, ngertos. Tegese piye? Agi menika wau. Muka-muka tunggak pakoh. Bebuket kaya wening. Tegese apa? Lah iki. Muka-muka. Oh, jeneng muka-muka. Bae ora apa. Kulo iki mung menen tip nika. Muni roke. Sombos diake. Iwet isih enom. Anoman wis tau jinagu kelawan napa Pancawati Prabu Rama Wijaya. Nanjehake papane ngertian sintaning kraton Ngalengka. Monggo Ngalengka kuwi negara gedhe, bentenge dikupeng buta gedhe-gedhe. Lemu-lemu. Sekti-sekti. Wil katak sirni iki buta pesatat sundul langit dhuwure. Tanding karo Anoman ditebak pisan wae ora mindhok gawe. Dosa muka kuwi kurang pengpengan apa? Kesinungan Aji Pancasona. Kowe ngerti Pancasona? Dereng. Mesti aku ngerti. Ngertos. Pancasona kuwi apa? Panca menika gangsal sono menika segawon. Tegese dosa muka ramenipun ngingah segawon gangsal. Oh. Ben ngerah paman kuwi. Wong Pancasona kok asulimo. Setiaki wong ora ngerti kok kowe mudi ngerti. Entar rasake cakmu kok kaya wong pinter. Cakmu kaya ngono kuwi aja tok teruske. Wong ora ngerti iki ya mbok sing kepriye lembah manah. Apa kerep takon. Cae kok ngengir. Cerbintir kremos wae. Nggih. Dan pangapunten. Wong nek wis cepet. Cepet sakabeh iki mesti titiane suarane seru. Ten. Gremengan. Wayah kok gremengan. Ora seru ya ora krungu. Sombro Setiaki. Nuwun kula. Wonten dawuh. Dina iki ingsun mundhut pamit. Arsa jenggal sangga kraja. Kepanipun nganglang jagat anut lakning swasana bakal mirsani kepiye munggo kedadiane. Nggone Koko Prabu bakal pepanggihan lawan Si Anoman. Kula badhe nderek, ora perlu sira kula nderek. Aja demen nyuwungake negara. Iki negara loro ayu sithik kang ora akeh kang padha ngarepake. Ono ngono iki. Setyaki dut. Sira tunggu negara. Mangsa bodho alat-alatana pun anu sombo. Inggih, mistuaken dawuh. Kula nyuwun pangestu. Arep apa? Wangsul dhateng Solo Bung. Lho. Kuwi tunggu negara. Inggih. Cekap Kakang Pati itu njeng cekap Koko Prabu sami petahipun. Lho. Kuwi ana apa? Yen pangapunten nembe damel griya. Oh. Iya, pun Kakang ya wis midhanget. Susun loro sajae. Nggih, nggih. Nadya nalit mboten napa-napa katon wis ndae dhewe. Syukur. Syukur mangawi geno. Iya, iya. yen kurang apa-apa siyaki jawab prasanda. Ini jawab kok lho. Nggih. Wis yer sanggo kaya Basuki Setyaki sinambi Banarja kang padha gantung sibuk pun kakang kundur kraton. Lah ing kono to wae. Sampun titi purna pangandikan ning Agung Wirwati Sabda Brahmana Raja. Sabda pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu pangandikaning Raden Datang iki ning Ngulawali. Pesemono pindha wetar sena kang temetas sing delancang seta pangkena dene dalih tiyang ngarsa tanggap ing nguri. Sangat tak sayang paling gan, kaget dek sama yang kurmat sang yang bawa kan sama ngadep. Ya jangan lebih langgun, do mas tuti lebih yang pasti akan.